الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan setelah kita menyelesaikan beberapa permasalahan seputar hukum riba, maka sebagai faedah kita akan membaca beberapa fatwa para ulama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan riba terkini yang dikhawatirkan kita terjerumus ke dalamnya dalam keadaan kita tidak mengetahui. Termasuk di antara permasalahan-permasalahan kekinian yang kaitannya dengan perkara riba, yaitu tentang hukum bermuamalah, berhubungan dengan bank-bank riba dan hukum bekerja di dalamnya. Fatwa yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, mal hukmu syar'i fi kulli min, apa hukum syar'i pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, alladhi yadha'u malahu fil banki فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ أَخَذَ الْفَائِدَةِ. Hukum orang yang meletakkan uangnya di bank, menyimpan uangnya di bank, dan apabila bertahan selama setahun, maka dia pun mendapatkan bunga. Yang kedua, الْمُسْتَقْرِضْ مِنَ الْبَنْكِ بِفَائِدَةٍ إِلَى أَجَلٍ. Orang yang meminjam uang dari bank dengan ada tambahan, ada bunganya, sampai kepada waktu atau tempo yang telah ditetapkan. Yang ketiga, alladhi yudhi'u malahu fi tilkal bunuk wa la ya'khudhu fa'idah. Hukumnya orang yang menyimpan uangnya di bank-bank tersebut dalam keadaan dia tidak mengambil bunga. Yang keempat, al-muwazzaf al-amil fi tilka al-bunuk sawa'un kana mudiran aw ghairah. Petugas yang bekerja di bank-bank tersebut, baik dia sebagai kepala bank, sebagai direkturnya atau yang lainnya. Yang kelima, sahibul aqar alladhi yu'ajjiru mahallatihi ila tilka al-bunuk. Hukum yang berikutnya tentang seorang pemilik lahan. Pemilik lahan atau pemilik bangunan yang menyewakan bangunannya kepada bank-bank tersebut. Yang ini digunakan untuk aktivitas bank. Apakah membuka cabang atau yang semisalnya. Jadi ini lima pertanyaan yang diajukan kepada Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka beliau rahimahullah menjawab, la yajuzu al-ida'u fil bunuki lil fa'idah. Tidak diperbolehkan menyimpan uang di bank untuk mendapatkan bunga. Walal qard bil fa'idah. Dan tidak pula diperbolehkan meminjam dengan adanya bunga, li'anna kulla dhalika minar riba sharih, karena itu semua termasuk di antara jenis riba yang jelas. ولا يجوز أيضا الإيداع في غير البنوك بالفائدة. Dan juga tidak diperbolehkan menyimpan uang meskipun kepada selain bank, tapi dengan bunga. Ya, jadi apa saja namanya, tidak mesti namanya bank. Meskipun disebut koperasi, dia menyimpan uang, lalu kemudian dia mendapatkan bunga darinya. Wa hakadha la yajuzul qardu min ayyi ahadin bil fa'idah. Sebagaimana tidak boleh meminjam dari siapapun, baik dari bank atau yang lainnya, yang disertai dengan bunga. Bal dzalika muharramun 'inda jami'i ahli al-'ilm. Bahkan ini merupakan perkara yang diharamkan menurut pendapat seluruh para ulama. لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما الله عز وجل برفرمن وأحل الله البيع وحرم الربا. الله menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah سبحانه وتعالى برفرمن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله عز وجل menghilangkan berkah dari harta riba dan mengembangkan sedekah. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, tinggalkan berbagai macam praktek riba yang berikutnya apabila kalian mukmin. Apabila kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan apabila kalian bertobat, maka kalian boleh mengambil ya modal kalian, yakni yang merupakan harta asli kalian. Kalian tidak diperbolehkan menzalimi dan tidak boleh terzalimi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan apabila seseorang itu dalam keadaan kesulitan, maka hendaknya diakhirkan, diberi tempo seseorang sampai dia mudah untuk membayarnya. Yunabbihu ibadahu bidzalik ala annahu la yajuzu mutalabatul mu'sir bima 'alaihi min ad-dain. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal mengingatkan hamba-hambanya bahwa tidak diperbolehkan menuntut orang yang kesulitan dari apa yang dia miliki dari hutang. Yani benar-benar dia kesulitan. Adapun kalau seorang mampu membayarnya, dia memiliki kemudahan dan bahkan kelebihan, kalau dia menunda-nunda pembayaran hutang hingga jatuh tempo, maka ini tidak diperbolehkan. Matalul ghani dhulm. Menunda-nunda waktu pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, ini adalah merupakan kezaliman. Namun kalau kenyataannya demikian, seorang benar-benar merasa kesulitan, akhirnya jatuh tempo dalam keadaan dia belum mampu untuk melunasinya, untuk membayarnya, maka termasuk diantara bentuk al-ihsan, perbuatan kebaikan seorang, memberi kesempatan dia, orang yang kesulitan itu, untuk ditunda sampai dia mendapatkan kemudahan untuk melunasinya. Sampai dia mendapatkan kemudahan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan ketika jatuh tempo lalu kemudian diundur lalu diberi tambahan bunga lagi. Itu riba. Ya. Ditunda bulan depan, iya. Boleh tapi tambah bunganya 5%. Tunda lagi belum bisa lagi, tambah lagi 5%. Akhirnya menumpuk-numpuk. Ini yang diharamkan. Seharusnya seorang yang memberi pinjaman memberi kesempatan kepada dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepadanya untuk melunasinya. Wala tahmiluhu mazidan minal mal min ajlil indhar, dan tidak boleh, jadi tidak boleh menuntut orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya karena dia sulit, benar-benar mu'sir, dan tidak boleh membebaninya tambahan dari harta dengan alasan penundaan. Semakin ditunda maka bertambah lagi bunganya. Bal yajibu inzaruhu ilal maisarah biduni ayyi ziyadah. Namun wajib untuk menundanya sampai dia memiliki kemudahan tanpa ada tambahan apapun. Li ajzihi anit tasdid. Disebabkan karena sulitnya dia untuk melunasi hutangnya tersebut. Karena ma'asyiral muslim rahimakumullah, bab hutang piutang ini jangan disamakan dengan bisnis jual beli. Ya, hutang piutang ini pembahasannya berbeda. Nanti ada bab tersendiri. Tidak diperbolehkan ada unsur keuntungan dalam hutang piutang itu. Namun hutang piutang kaitannya dengan masalah ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah seorang ikhwan mempertanyakan bagaimana kalau kemudian seorang membeli beras bayarnya pekan depan. Kemarin sudah kita bahas, seorang ingin membeli beras pembayaran pekan depan riba, tidak diperbolehkan. Karena beras termasuk di antara barang-barang yang terdapat unsur riba padanya menurut pendapat jumhur ulama. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang menunda pembayaran. Karena beras termasuk dari barang memiliki unsur riba. Uang juga demikian. Termasuk barang memiliki unsur riba. Sehingga ketika dia membayar, dia harus membayar secara kontan. Lalu bagaimana kalau dia statusnya hutang? Saya membeli beras, saya berhutang kepadamu beras. Jadi bukan, bahasanya bukan jual beli, tapi hutang misalnya. Nah kalau seorang berhutang, ketika dia membayar, bayarnya sebagaimana dia mengambilnya. Jadi betul-betul tidak ada keuntungan. Ya. Kalau dia membayar satu, dia mengambil satu kilogram misalnya. Bayarnya pekan depan harganya harga standar. Ya ini taruhlah satu karung 250.000. Dia ngambil satu karung, dia bayar 250.000. Pekan depan. Maka itu riba, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia statusnya ingin berhutang satu karung beras 25 kilogram. Saya akan bayar hutang tersebut pekan depan. Maka ketika dia membayar, bayar juga dengan beras. Bayar dengan beras. Ya, yaitu satu kilogram. Sehingga tidak ada unsur keuntungan di dalamnya. Tidak ada unsur keuntungan di dalamnya. Kapan dia menunda pembayaran ya, dengan uang, maka di sini ada kepentingan atau keuntungan dari si penjual beras. Dan itu tidak diperbolehkan. Demikian pula halnya seorang jual beli garam. Harus dibayar secara kontan. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Nah, jadi adapun masalah hutang piutang ini pembahasannya pembahasan ta'awun, berbeda dengan bisnis atau jual beli di mana seorang ingin mendapatkan keuntungan. Wa dzalika min rahmatillah subhanahu li ibadihi wa lutfihi bihim. Dan ini termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan kasih sayang Allah kepada mereka. Wa himayatihi lahum min adh-dhulm wal jasha' alladhi yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan menjaga mereka dari kezaliman yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat. Kadang-kadang seorang menyangka bahwa dia mendapatkan manfaat meminjam kepada si fulan 1 juta, nanti kembalinya 1 juta 100. Gak apa-apa, bunganya kecil. Dia menyangka bahwa dia ditolong. Padahal pada hakikatnya ini kezaliman. Kezaliman. Ketika dia merasa berat, bertambah lagi. Semakin menumpuk hutangnya, disebabkan karena bunga yang semakin berlipat ketika dia tidak mampu membayarnya. Sehingga ketika dia membayar, dia hanya membayar menutupi hutang apa hutang bunganya saja, menutupi bunganya saja. Adapun hutang aslinya dia tidak mampu. Akhirnya semakin berat dia merasakan. Ini kezaliman. Amal ida'u fil bunuk biduni fa'ida fala haraja minhu idza tarral muslimu ilaihi. Adapun menaruh uang di bank tanpa mengambil faedah, tanpa mengambil bunga, maka tidak mengapa apabila seorang muslim terpaksa melakukan hal itu. Terpaksa, khawatir jangan sampai disimpan ya, rawan pencurian, rawan perampokan, maka disimpan dalam kondisi terpaksa. Kalau seandainya di sana ada bank-bank syar'i yang bersih dari praktek riba, maka yang wajib bagi kaum muslimin meletakkan uangnya, menyimpan uangnya di bank tersebut. Wa amal amalu fil bunukir ribawiyyati fala yajuz. Adapun bekerja di bank-bank riba tidak diperbolehkan. Sawa'un kana mudiran au katiban au muhasiba. Apakah dia sebagai pimpinannya atau sebagai ya sebagai sekretarisnya atau sebagai bendaharanya atau yang lainnya. Liqaulillah subhanahu wa ta'ala. Atau yang lainnya, yakni yang lain juga. Jadi satpam. Jadi satpam juga termasuk. Tidak diperbolehkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa. Jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Walima thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la'ana akila riba wa mukila wa katiba wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang memberi makan kepadanya, memberikan kepadanya hasil riba, penulisnya, dua saksinya, dan beliau mengatakan mereka semua sama hukumnya. Wal ayat wal ahadithu dallatu ala tahrim at-ta'awun 'ala al-ma'asi katsira. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan diharamkannya bekerja sama untuk melakukan perbuatan maksiat banyak. Wa hakadha ta'jiru al-'aqarat li ashabil bunuki ar-ribawiyyah la yajuz. Demikian pula menyewakan bangunan-bangunan yang dimilikinya kepada mereka para pemilik bank-bank riba tidak diperbolehkan. Lil adillatil madhkura, berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Walima fi dzalika min i'anatihim ala amalihim ar-ribawiyyah, dan disebabkan karena itu membantu mereka ya, untuk semakin menyebarkan amalan-amalan riba mereka. Nas'alullaha ayyamunna 'alal jami' bil hidayah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberi anugerah kepada seluruhnya agar mereka mendapatkan hidayah dan memberi taufik kepada kaum muslimin, baik kepada penguasa ataupun kepada rakyat, untuk memerangi riba dan berhati-hati darinya, dan mencukupkan dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dari muamalah yang disyariatkan. Innahu waliyu dzalik wal qadir alaih. Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di siang hari ini. Wallahu ta'ala al-bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. Afan ana membaca di kitab Tamamul Minna karya Syekh Adil bin Yusuf, dalamnya disebutkan bahwa jika barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang berbeda jenis dan illahnya, maka tidak dipersyaratkan taqabud dan tasawi, seperti kurma dengan emas atau uang. Apakah yang demikian benar? Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ikhtalafatil asnaf, setelah Nabi alaihi wasallam menyebutkan al asnaf ar-rabawiyah, barang-barang yang terdapat unsur riba di dalamnya, beliau mengatakan idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Apabila berbeda barangnya, jenis barangnya, maka silakan kalian jual beli sesuka kalian. Idza kanat yadan biyadin. Idza kanat yadan biyadin. Apabila masing-masing membayar di majelis akad, dibayar secara kontan. Ya. Sehingga sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa disyaratkan taqabud, meskipun tidak ada tasawi, tidak sama nilainya, namun yang wajib adalah taqabud, karena kurma demikian pula emas, perak, demikian pula uang-uang yang berlaku sekarang ini di dalam terdapat unsur riba. Apakah boleh dikatakan pada riba nasi'ah adalah pertukaran dua barang ribawi yang salah satunya diserahkan dalam tempo tertentu, baik adanya tambahan ataupun tidak? Naam, meskipun tidak ada tambahan. Kalau ada tambahan, maka ada dua jenis riba terdapat di dalamnya. Riba al-fadl dan riba nasi'ah. Riba al-fadl dan riba nasi'ah. Adapun jika diakhirkan, ya, meskipun tambah-tambahan, apabila itu termasuk di antara barang-barang terdapat unsur riba padanya, maka tidak diperbolehkan dan termasuk riba an-nasi'ah. Bolehkah ketika kita ingin hutang beras atau garam agar tidak terjadi riba, kita pinjam uang ke penjual? Pinjam uang ke penjual dulu, kemudian kita beli dengan uang tersebut beras atau garam. Jadi dia, saya pinjam uang kamu dulu, ya, saya pinjam uang 250. Setelah dia pinjam, terus saya mau beli beras, ya, saya mau beli beras. Nah, satu karung, harganya berapa? Harganya 250 ribu. Ya sudah, nanti bayarnya pekan depan. Bayarnya pekan depan. Wallahu alam, ini kelihatannya sangat mirip dengan bai'ul 'inah, jual beli 'inah, meskipun tidak disyaratkan di situ. Meskipun tidak disyaratkan di situ. Ya. Kalau ingin selamat, pinjam uang di orang tersebut, penjual pertama, saya pinjam uang 250 ribu. Setelah itu antum beli beras di tempat lain. Ya. Beli beras di toko yang berikutnya. Jangan beli beras di situ. Karena khawatir ini dua akad menyatu, meskipun tidak disebutkan. Tapi ini mirip dengan jual beli 'inah. Ya. Jual beli 'inah, mirip sekali. Pada hakikatnya dia ingin mengambil keuntungan di situ. Oleh karena itu kalau ingin pinjam uang di yang satunya, kemudian antum beli di tempat yang lain. Ini lebih selamat. Ya, sehingga antum beli beras antara orang lain. Ya, antum membeli berasnya, membayar kontan, lalu masalah hutang dengan orang yang pertama tersebut. Adapun meminjam dari orang yang antum akan membeli beras padanya, ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam jual beli 'inah, dan ini haram. Wallahu ta'ala an bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.